بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، مكاتب الأدفان لجران ملخص قائد اللغة العربية هي صلاحي أبريكم خبر مثل جملة اسمية اسمية خبر جنس خبر جنس خبر يا berarti yang jim ya. Setelah sebelumnya kita membahas bahwa khabar itu adalah yang berupa syibhul jumlah, dan sebagaimana sudah kita ketahui juga syibhul jumlah itu terdapat dua tarkib, ada yang terdiri dari jar dan majrur, ada pula yang terdiri dari gharab. Sementara kita masuk ke jenis berikutnya ataupun bentuk berikutnya, yakni khabar berupa jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Seperti contoh an-najahu asasul amal. An-najahu asasul amal. Keberhasilan itu dasarnya adalah amalan ataupun perbuatan. Jadi an-najahu asasul amal. Nah, di sini yang menjadi khabar bagi an-najahu adalah asasuhul amal. Di mana asasuhul amal adalah mubtada khabar atau jumlah ismiyah. Nah, maka kita katakan asasuhul amal jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in khabar. Jadi asasuhul amal adalah jumlah ismiyah mahalnya rafa sebagai khabar. Contoh lain asy-syamsu asyraqat. Maka asyraqat adalah jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Dari mana kita bisa katakan bahwa asyraqat adalah jumlah fi'liyah? Maka dikarenakan dia terbentuk dari fi'il dan fa'il. Yang fi'ilnya adalah asyraqat dan fa'ilnya adalah berupa dhamir mustatir yang kembali kepada asy-syams. Nah, oleh sebab itu asyraqat jumlah fi'liyah yang mahalnya rafa sebagai khabar. Wa sayati syarhul faqrah jim bitafsil. Wa sayati syarhul faqrah jim bitafsil 'inda dirasatil jumlati wa makaniha min al-i'rab fil bab ar-rabi'. Nah, jadi faqrah jim ini apa faqrah? Alinia. Ya, subjudul ataupun alinia lah. Jadi subjudul yang di jim ini ataupun alinia jim ini itu akan dijelaskan keterangannya secara terperinci ketika membahas tentang jumlah dan tempat-tempatnya dari pengi'rafan pada bab yang keempat ya nanti. Baik, kemudian berikutnya nomor 4. La yushtaratu ayyati al-khabaru mubasharatan ba'da al-mubtada'i bal qad yafsiruhuma fasirun aw akthar. Tidak disyaratkan, jadi poin keempat dari pembahasan khabar ialah bahwa khabar tidak disyaratkan berupa khabar itu tidak disyaratkan jatuh langsung setelah mubtada. Akan tetapi terkadang terdapat pemisah atau lebih yang memisah di antara keduanya. Ini ketentuan pembahasan khabar. Wa yastadillu daiman alal khabari annahu al-juz'ul mutammimu lil fa'idati والذي تنتظم منه مع المبتدا جملة مفيدة. Dan istidlal kita ya, terhadap khabar selamanya adalah dengan menentukan bahwa dia itu bahagian yang menyempurnakan faedah, yang menyempurnakan jumlah, yang menyempurnakan makna mubtada. Jadi untuk kita menentukan, untuk kita mendeteksinya, jadi wa yastadillu daiman, pendeteksian terhadap mubtada selamanya kita ketahui bahwa dia itu bahagian yang menyempurnakan faida atau mubtada. Wallazi tantadhimu minhu ma'al mubtada jumlah mufidah. Dan yang terbentuk darinya bersama mubtada sebuah jumlah mufidah. Jadi kalau misalkan tidak terbentuk darinya bersama mubtada sebuah jumlah mufidah, berarti bukan khabar dianya. Itulah istidlal kita di dalam menentukan khabar. Jadi pendeteksian kita di dalam menentukan khabar selamanya adalah dengan cara menyatakan bahwa bahagian tersebut, bahwa kalimah tersebut, ya, komponen tersebut adalah penyempurna untuk sebuah faedah, penyempurna makna mubtada. Dan yang darinya, ya, dari bahagian tersebut, dari komponen tersebut, ya, tantadhim, terjadilah bersamanya, bersama mubtada terjadilah sebuah jumlah mufidah. Nah, jadi kalau misalkan komponen itu bersama mubtada tidak menjadi sebuah jumlah mufidah, tidak terbentuk sebuah jumlah mufidah, berarti itu bukan khabar. Contoh, al-islahu zira'iyyu mufidun, al-islahu mubtada'un marfu'un bid-dhamma. Nah, setelah ataupun selain daripada kalimat al-islah yang sebagai mubtada, ya kita nyatakan dia mubtada karena jelas dia berada di awal jumlah, karena dia terletak di awal kalam. Namun selain daripada al-islah, di sini terdapat dua kalimat lain, ya az-zira'iyyu dan mufidun. Nah, manakah dari kedua kalimat ini yang menjadi ataupun sebuah komponen yang menjadi penyempurna makna mubtada? Atau yang dari komponen tersebut, ya dari salah satu kalimat ini bersama si mubtada, ya, keduanya menjadi sebuah jumlah mufidah. Kan begitu. Nah, seperti dalam contoh ini. Lalu kita katakanlah al-islahu mubtada'un marfu'un bid-dhammah. Adapun az-zira'iyyu na'tun marfu'un bid-dhammah, sementara mufidun khabarul mubtada' marfu'un bid-dhammah. Nah, jadi di sini yang menjadi mubtada', yang menjadi khabarnya adalah mufidun, bukan az-zira'iyyu. Kenapa bisa mufidun? Ya karena dialah al-mutammim lil fa'idah. Karena dialah yang memunculkan kesempurnaan terhadap sebuah fa'idah. Walau qulna al-islahu az-zira'iyyu wa sakatna lakana al-ma'na naqisan wa la yaktamil illa bil khabari wa huwa mufid. Jadi kalau misalkan kita bilang az-zira'iyyulah yang khabar, dan kita pun berhenti sampai di situ, niscaya maknanya akan kurang. Wa la yaktamil illa bil khabar, dan tidaklah maknanya itu sempurna kecuali dengan kita menambahkan khabarnya, dengan memberikan khabarnya yang sesungguhnya khabar. Wa huwa mufidun, dan khabarnya yang bisa menjadi khabar di dalam ungkapan tersebut adalah mufidun. Nah, demikian. Jadi untuk kasus ini, andaikan kita katakan az-zira'iyyunya yang khabar, niscaya kalau kita berhentikan sampai di situ tanpa ada kata mufidun, maka ungkapan tersebut tidak memberikan faedah. Ya, al-islahu az-zira'iyyu, reformasi pertanian ataupun reformasi perkebunan itu sangat baik. Ya, mufidun. Nah, sangat baiknya kita buang. Ya, mufidnya kita buang. Reformasi perkebunan itu, kan begitu. Nah, ini tentunya tidak memunculkan faedah. Ya, tidak memberikan makna bagi si mubtada. Di mana kalimat az-zira'iyyu tidak dapat menjadi komponen bersama si mubtada sebuah jumlah mufidah. Jadi dia tidak bisa menjadi komponen yang dia bersama mubtada menjadi sebuah jumlah mufidah. Di mana yang bisa menjadi komponen yang bisa menjadi hal tersebut adalah kalimat mufidah. Makanya di sini dikatakan wala yaktamiru illa bil khabari wa huwa mufidah. Dan tidaklah maknanya sempurna kecuali dengan khabarnya, dan khabarnya adalah nah, jadi cukup gampang sebenarnya, walaupun terdapat satu pemisah atau lebih antara si mubtada dengan khabar. Nah, istidlal kita di dalam menentukan mubtada ataupun pendeteksian kita di dalam menentukan mubtada, ya di dalam menentukan khabar, yaitu bahwa dia itu sebuah komponen yang menyempurnakan faedah ataupun menyempurnakan makna mubtada. Jelas sampai di sini? Misalun akhar, sautul bulbuli jamilun. Saut mubtada'un marfu'un bidhammah, ya karena memang dia berada di awal jumlah. kita katakanlah dia mubtada. Nah, selain daripada saud, di sini terdapat dua kalimah lain, yaitu al-bulbul dan jamil. Nah, manakah kalimah ataupun sebuah manakah kalimah yang dapat menjadi komponen sebagai penyempurna makna mubtada? Maka kita katakan al-bulbuli mudafun ilaihi majrurun bil kasrati, jamilun khabarun khabarul mubtada'i marfu'un bil dhamma. Jadi yang menjadi khabarnya di sini adalah jamil. Bagaimana istidlalnya kita terhadap hal tersebut? Ya, karena jamillah yang menyempurnakan faedah, yang dapat memberikan faedah. Dimana dengan jamil bersama si mubtada'nya yaitu saud, terjadi sebuah jumlah mufidah. Walaqulna sautul bulbuli, yang artinya kalau misalkan kita katakan al-bulbulah, al-bulbulnya lah yang jadi khabar, ya maka berarti ucapan kita cukup sampai di sautul bulbuli, wasakatna dan kita pun berhenti sampai di situ. La yaktamirul makna, ini saya maknanya enggak akan sempurna. Illa bil khabar, kecuali khabarnya kita munculin, wahuwa jamilun. Jelas? Ya, begitulah istidlal kita di dalam menentukan khabar. Itu annahul juz'ul mutammimu lil fa'idah allati tantazimu minhu ma'al mubtada jumlatun mufidatun. Kemudian poin yang kelima, ada pertanyaan? Sebelum kita masuk poin yang kelima. Ya, poin yang kelima terkait pembahasan khabar, yakni yajuzu taqdimul khabar 'alal mubtada. Bolehnya pendahuluan khabar terhadap mubtada. Ya, walau kita tahu mubtada itu sesuai dengan namanya semestinya berada di depan. Namun di sini dikatakan yajuzu taqdimul khabar 'alal mubtada. Ini merupakan sebuah ketentuan yang terdapat di dalam mubtada. Yakni di dalam pembahasan khabar, yakni khabar boleh saja didahulukan, ya, boleh saja mendahului mubtada. Tapi dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan pertama, idza urida i'ta'us sadarati li ma'nal khabar. Saat kita ingin memberikan sumber maknanya kepada khabar. Jadi idza urida i'ta'us sadarati li ma'nal khabar. Saat kita ingin memberikan pokok permasalahannya pada khabar. Seperti contoh apa? Misal mamnu'ut tadkhil. Di mana kita ingin memberikan as-sadarahnya, ya memberikan titik utamanya itu pada kata dilarang. Pada ungkapan dilarangnya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini kata beliau yang sebenarnya yang tepat itu adalah dilarang itu yang menjadi khabar kan begitu. At-tadkhil lah yang menjadi subjek, mamnu sebagai predikat. Nah, tapi predikatnya ini justru didahului daripada si subjeknya. Sehingga jadilah mamnu tadkhil. Ya kan mubtada itu kan subjek. Mubtada subjek, khabar itu kan predikat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa mubtada sesuai dengan namanya saja berarti hukum asalnya seharusnya di depan. Kan begitu. Ya, hukum asalnya semestinya di depan, tapi di sini kita boleh mendahulukan si predikat yaitu si khabarnya saat kita ingin memberikan fokus maknanya pada si khabar tersebut. Ya, yang menjadi predikat itu. Kalau kita bilang ada khilum mamnu'un boleh juga. Justru itu aslinya. Ya, justru itu, iya, justru itu aslinya. Nah, tapi karena kita menginginkan fokus maknanya pada di mamnu, maka mamnunya kita dahuluin. Nah, ini hukumnya ya jus, ya boleh. Dan aslinya ya tadkhinu mamnu'un. Yang macam contoh yang di apa ini judul nomor 5-nya kan, bisa juga al-khabar, al-khabaru ya judul takdim, bisa juga. Yang mana? Yang ini. Tulisan judul ini yang lima itu dibolehkan khabar. Oh, ha? Itu dibolehkan gitu juga. Al-Qobaru, kalau kalau diaslikannya Al-Qobaru, ya dulu tak bisa. Oh enggak. Enggak, jadi memang bukan gitu. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Iya, ini jumlah fi'liyah. Ya juzu taqdimul khabari, apalagi al-khabar disini sebagai mudhafun ilaih. Yang mana mudhafnya adalah taqdim. Nah, ini jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah memang dalam bahasa Arab dari sononya predikat di awal. Iya. Jadi kalau jumlah fi'liyah memang predikat di depan. Namanya jumlah fi'liyah sebagai. Kita udah bahas, Pak. Belum. Ah, nanti kita akan bahas, Pak. Tapi di Miastar sudah kan. Nah, jadi jumlah fi'liyah memang sudah dari sononya di dalam gramatika ataupun tatanan bahasa Arab itu predikatnya di depan. Karena memang seperti itulah. Tapi kalau jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar, kan begitu. Maka hukum asal si subjeknya harus di depan. Kalau jumlah fi'liyah, hukum asal subjeknya memang di belakang, maksudnya terletak setelah fi'il, kan begitu. Namun untuk jumlah ismiyah ini terjadi variabel, gitu kan? Terjadi variabel di mana bolehnya pendahuluan khabar atau si predikat atau si musnad daripada si subjeknya yang sebagai mubtada. Sementara kan kalau jumlah fi'liyah subjeknya kan berupa fa'il. Nah, fa'il memang letaknya di belakang. Apakah kemungkinan terjadi variabel juga pada jumlah fi'liyah? Ya, itu nanti kita bahas pada pembahasan fa'il. Namun yang jelas pada pembahasan jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar, nah di pembahasan ini dikatakan bahwa si predikat ataupun si khabar yaitu dapat didahulukan daripada si mubtada. Apa saja khabar boleh diisi? Ini dia ketentuannya. Iya. Pertama adalah idza urida i'ta'us sadara. Berarti kalau tidak ada keinginan memberikan pokok makna pada khabarnya, maka tidak. Contohnya Muhammadun alim, ya jangan pula dibalik alimun Muhammadun. Nah begitu. Kenapa? Karena tidak adanya tujuan ataupun tidak adanya indikasi apa namanya sadaratul makna. Jadi tidak ada indikasi as-sadaratul makna al-khabar. Nah kalau at-tadkhinu mamnu'un, di situ terdapat indikasi, ya adanya indikasi as-sadarah di makna al-khabar. Karena adanya indikasi as-sadarah di makna al-khabar, maka mamnu'nya didahulukan. Tapi lagi-lagi seperti yang pernah kita bahas kemarin, ya pada pembahasan mubtada, di mana kalimat mamnu' tadfinisi sendiri itu masih saya pertanyakan, kan? Jangankan mamnu' tadfin, andaikan at-tadfinu mamnu'un saja, saya masih mempertanyakannya kalau itu khusna. Wallahu a'lam. Karena seharusnya seperti al-ismun ladhi la yang sorif mamnu'un minas sorif, ya ismun mamnu'un minas sorif. Apa yang dilarang? Ismun mamnu'un minas sorif, apa yang dilarang? Tanwin. Yang dilarang adalah tanwin. Enggak. Yang dilarang adalah isim. Ismun mamnu'un minas sorif. Dilarang dari apa sih isimnya? Dilarang dari bertanwin. Nah, apa yang dilarang? Rokok, ngapain rokok dilarang? Yang dilarang siapa? Kita. Dilarang dari apa? Dari merokok. Jadi seharusnya kalimat yang tepat adalah iya minat tadakhini, kan begitu. Ya, mamnu'un minat tadakhini. Wallahu'alam. Ya, jadi oleh sebab itu saya katakan kemarin, saya sendiri masih mempertanyakan siap ini, fushahkah siap ini, kan begitu. Wallahu'alam. Kalau tadkhinnya dikasih alif lam bisa. Kalau at-tadkhinnya dikasih alif lam. Jadi merokok itu dilarang. Ya kan memang dikasih alif lam tuh. Oh iya. Iya. Iya. Karena dia mubtada kan? Sebab dia mubtada. Jadi karena dia mubtada ya maka dia harus ma'rifah kan begitu. Ya. Memang rokok itu dilarang. Tapi dalam bahasa Arab rokok enggak perlu dilarang. Ngapain rokok dilarang? Mau ngapain dia? Dia bisa buat dosa apa? Yang bisa buat dosa kan kita. Jadi kitalah yang sepatutnya dilarang. Rokoknya maknanya bukan perbuatan merokoknya dilarang, perbuatannya gitu, bukan bendanya gitu. Nah, itulah perbedaan kedalaman pemahaman orang Arab terhadap bahasa dibandingkan mungkin kita ya barangkali. Tapi sebenarnya kalau kita mau mencermati, misalkan perbuatan merokok ya, kita anggaplah perbuatan merokok. Maka mungkinkah perbuatan merokok dilarang? Nggak mungkin. Ngapain kita ngelarang perbuatan merokok? Bisa aja pun nggak kita ngomong sama perbuatan. Kita hanya bisa berbicara dan melarang terhadap orang yang, ya orang yang berbuat kan gitu. Berarti orang yang kita larang. Seperti misalkan perbuatan zina dilarang. Sebenarnya bukan perbuatan zina yang dilarang, kita yang dilarang dari perbuatan zina. Itu bahasa yang tepat. Kan kita dilarang dari perbuatan zina, bukan perbuatan zina dilarang. Dilarang dari apa? Dari kita. Kan gitu. Enggak mungkin. Gimana caranya perbuatan zina menghindari kita? Kita yang dapat menghindari perbuatan zina. Karena perbuatan tidak punya mukal. Sebab perbuatan bukan mukallaf. Yang mukallaf itu adalah kita. Karena kita lah yang adil. Perbuatan itu enggak adil. Perbuatan itu hanya sebuah makna. Nah, ya begitu juga dengan benda ini. Ya, terlepas dari benda yang dimaksudkan ataupun perbuatannya, ya maka tetap saja seharusnya ada min. Coba kalau kita cermati secara seksama, kan nggak mungkin ya yang dilarang itu adalah kita, benda tersebut. Itu kalau kita amati. Wallahu a'lam. Ini berlaku juga untuk muannas. Berlaku juga untuk muannas. Muannas, maksudnya? Ya, kan pada sahabat itu kan ada yang muannas isimnya. Ya. Kalau siap muannas, ini kan muzakkar isimnya. Ya. Kalau muannas. Ya. Maksudnya apa ya, harus sesuai gitu. Iya. Oleh itu di pembahasan mubtada sudah dibahas bahwa mubtada dan khabar itu harus bersesuaian di dalam nau dan di dalam nau dan adatnya, iya, di dalam nau dan adat. Bentuknya seperti ini. Permasalahan kita ingin menekankan. Oh, boleh iya, terserah boleh. Iya. Ya, enggak harus, ini kan hanya contoh saja ya. Ya enggak harus berupa isim mudzakkar, ya, boleh saja berupa isim muannas. Ya misal misalnya apa? kalimatnya mana sih? Dua tangan. Hah? Tangan. Selain itu, misalnya bumi, mencuri, apa bahasa Arabnya? Saring. Masdarnya? Dia kan masuk. Masdarnya apa? Mencuri. Hah? Mencuri. Sarik. Sarik. Masdar. Sarok. Ya pakai tamar buta ya. Sirkan. Yang mana itu? Sin ra sama qaf. Enggak, maksudnya masdarnya. Ah, itu enggak tahu. Iya, sariqatan. Nah, misalkan ya mamnu'atus sariqatu. Ya mamnu'atus sariqatu. Ini umpama ya kan. Mamnu'atus sariqatu. Atau as-sariqatu mamnu'atun. Bukan aslinya, tapi karena kita ingin as-sararah li ma'nal khabar, maka mamnu'atus sariqatu kita katakan. Iya. Tapi ya itu tadi ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, di mana permasalahan ini masih saya pertanyakan. Belajar-belajarun ya. Kemudian yang ba, ya ada pertanyaan lain tentang yang pertama. Ya, kemudian yang ba, ini masih terkait masalah bolehnya khabar didahulukan daripada mubtada, ataupun pendahuluan khabar terhadap mubtada. Catatan yang pertama atau ketentuan yang pertama tadi adalah idza urida yaqau sadara. Saat kita ingin memberikan as-sararah li ma'na al-khabar, pada makna khabar. Kemudian yang kedua, idza sabaqal mubtada'u wal khabar, idza sabaqal mubtada'u, ya afwan, idza sabaqal mubtada'u wal khabaru harfu naf'in aw istifhamin wa kana al-khabaru wasfan. Yang kedua, ketentuan kedua, bolehnya si khabar ya, mendahului mubtada apabila ada huruf nafi ataupun huruf istifham yang mendahului khabar dan mubtada, sementara khabarnya berupa sifat. Nah, maka ini boleh kita dahulukan si khabarnya. Contohnya seperti aqaimun anta. Oke, sebelumnya kita buang dulu hamzahnya. Maka ungkapan yang sebenarnya adalah anta qaimun. Anta qaimun. Iya, mubtada khabar, subjek predikat. Anta mubtada qaimun khabar. Anta qaimun. Dan qaimun itu berupa sifat. Khabarnya berupa sifat. Lalu kita dahului ungkapan anta qaimun ini dengan huruf istifham. Misalnya aqaimun anta. Ingat, huruf istifham ya, hanya huruf. Hanya huruf, huruf istifham ataupun huruf nahi. Isim istifham enggak berlaku ya, hanya huruf istifham. Nah, kemudian ungkapan ataupun jumlah anta qaimun tadi kita dahului oleh huruf istifham. Maka jadilah anta qaimun. Nah, dalam kasus seperti ini itu qaimnya boleh kita dahulukan. Maka jadilah aqaimun anta. Artinya tetap itu. Tetap, artinya tetap sama. Iya, artinya tetap sama. Ini hanya variasi yang terdapat di dalam bahasa Arab. Ya, ini hanya variasi yang kita dapati terkait penyusunan mubtada khabar. Nah, tapi jangan pula kita beranggapan bahwa qaimlah yang mubtada, karena memang asli dari ungkapan ini bukan qaimun anta, tapi anta qaimun, subjek predikat. Ya, karena enggak pantas qaim menjadi subjek ya, karena sepatutnya qaim itu adalah predikat. Antalah yang menjadi subjek. Jadi anta mubtada, qaim khabar. Karena didahului huruf nafi, maka keadaan seperti ini itu memperkenankan khabar didahulukan, sehingga jadilah aqaimun anta, yang aslinya aanta qaimun, lalu menjadi aqaimun anta. Demikian. Jelas? Ini catatan yang kedua. Jadi kalau kayak begini keadaannya, maka yajuzu taqdimul khabar ala mubtada. Kemudian keadaan yang ketiga, catatan yang ketiga, ya, ketentuan yang ketiga. Oh ya, cara pengirapannya itu ya. Al-hamzatu harfu istifhamin qa'imun khabarun muqaddamun marfu'un bid-dhammah. Ya, kita katakan qa'im khabar muqaddam marfu'un bid-dhammah. Anta dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada mu'akhkhar. Anta adalah dhamir mabni, ya, karena memang semua dhamir itu adalah mabni. Mahalnya rafa sebagai mubtada mu'akhkhar. Nah, kemudian yang jim. Idza kana al-khabaru shibhu jumlatin wal mubtada'u ma'rifah. Idza kana al-khabaru shibhu jumlatin, idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan. Nah. Catatan yang ketiga, bolehnya khabar didahulukan dari mubtada saat khabarnya itu berupa shibhul jumlah sementara mubtada'nya ma'rifah. Nah, jika kasusnya seperti ini kita boleh balik-balik. Contohnya seperti fitta'anni as-salamatu. Aslinya as-salamatu fitta'anni. Dan enggak mungkin fitta'anni kita nyatakan sebagai mubtada, itu mustahil. Karena yang pas bagi fitta'anni adalah sebagai predikat. Berarti dia khabar, kan begitu. Yang pas bagi fitta'anni adalah predikat dan yang pas bagi as-salama adalah subjek. Berarti mubtada'nya as-salama fitta'anni khabar. Nah, karena kita perhatikan di sini fitta'anni ya, ataupun predikat predikat khabar ya, predikat yang sebagai khabar ini berupa syibhul jumlah, lalu as-salamahnya berupa isim ma'rifah, maka kita boleh membalik-baliknya. Aslinya as-salamatu fitta'anni, kemudian dibalik menjadi fitta'anni as-salamah. Muhammadun fil baiti. Nah, Muhammad ma'rifah, fil baiti syibhul jumlah sebagai khabar dari Muhammad, maka kita pun diperkenankan untuk membaliknya fil baiti Muhammad. Tapi jangan pernah bilang bahwa fil baitilah yang mubtada, karena mustahil. Ya, fil baiti kita nyatakan sebagai mubtada sebab dia predikat. Karena mubtada itu harus berupa subjek. Wallahu a'lam. Jelas? Contoh lain, amamal qadhi qailul haq. Aslinya qailul haqqi amamal qadhi. Qailul haqqi amamal qadhi. Nah, karena syibhul jumlah yang menjadi khabarnya, maka dia diperkenankan untuk mendahului mubtada'nya, yaitu fa'ilul haq. Maka jadilah amamal qadhi qailul haq. Dan di sini kita enggak bisa katakan bahwa amama adalah mubtada, karena tidak pantasnya predikat kita nyatakan sebagai mubtada, sebab mubtada juga definisinya adalah subjek. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Ini amama kan khobar. Iya. Khobar itu seharusnya kan maf'ul. Iya. Kenapa amama ini mansub? Baik, pertanyaan baik. Amamal qadhi sebagai khobar adalah syibhul jumlah. Yang sebagai khobar di sini adalah syibhul jumlah, bukan amamanya. Sama seperti kasus fitta'anni, yang menjadi khobar adalah syibhul jumlahnya, khobar jar dan majrurnya, bukan fi dan bukan atta'anni. Karena kalau kita bilang pada permasalahan fitta'anni, ya, atau misalkan lebih jelas lagi fil baiti Muhammadun. Nah, kalau fil baiti khabar, kenapa al baitnya kasrah? Kan gitu. Tentunya dari sini kita tahu bahwa yang menjadi khabar bukan al baitnya, tapi susunannya. Nah, jadi jawaban yang sama juga pada permasalahan amamal qawi. Kenapa bisa amama itu nasab padahal dia khabar? Maka dari sini kita tahu bahwa yang menjadi khabar bukanlah amamanya dan bukanlah al-qadhinya, melainkan syibhul jumlahnya. Ya, pokoknya kasus amam al-qadhi itu sama dengan kasus jar dan majrur, atau maksud saya dharaf, ya. Dharaf dan mudhaf ilaih itu sama kasusnya dengan jar dan majrur. Yang menjadi khabar bukanlah al-baitnya. Fil baiti Muhammadun, al-baiti. Khabar kok kasrah, kan? Ya, kasrahnya dia karena kemasukan huruf jar. Dan yang menjadi khabar bukanlah al-bait, tapi tarkibnya. Nah, begitu juga dengan amam al-qadhi, yang menjadi khabar adalah tarkib. Ya, amamanya mabni. Lalu bagaimana dengan amamanya sendiri? Ya, sama seperti kasus di fil baiti. Ya, masing-masingnya punya uraian lagi. Fi punya uraian, al-bait punya uraian, tapi tarkibnya uraiannya sebagai khabar. Mahalnya rafa tentunya karena dia khabar. Nah, begitu juga dengan amam al-qadhi. Amam al-qadhi tarkibnya mahalnya rafa sebagai khabar. Adapun uraian perkalimannya, amamanya bagaimana, al-qadhinya bagaimana, punya uraian tersendiri. Nah, amama kita katakan dia maf'ul fi dan dia tidak mabni. Ya, amama kita nyatakan dia maf'ul fi, mu'rab, mansub. Karena apa enggak amamu gitu? Karena memang bukan dia yang khabar. Karena bukan dia yang khabar. Sebelumnya. Jadi karena bukan dia yang khabar. Ya, kemarin kan sudah dibahas juga oleh mu'alif, ya. Sebabnya menjadi khabar itu adalah tarkibnya. Bukan dianya. Anna kalimata amama. Tapi kenapa ngi'irobnya enggak kayak di atas, Ustaz? Kalau di atas kan fitani, jar wa majrur. Kalau di bawah nih amama qadhi. Dorob. Dorob enggak dibilang dorob wa mudhaf ilaih. Iya, tapi kan walaupun enggak dia bilang, tapi kan dia katakan amamal qadhi dzarfun. Jar khabarun muqaddam. Ya, amamal qadhi dzarfun khabarun muqaddam. Seakan-akan dia ingin mengkiaskan bahwa kata dzarf itu mencakup mudhaf ilaih. Begitu. Ya, sebab sudah maklum bahwa syibhul jumlah merupakan tarkib yang terdiri dari jar dan majrur, satu lagi dzarf dan mudhaf ilaihnya. Sehingga biasanya ya kalau ada jar pasti ada majrur, kan begitu ya, kira-kira begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kan di sini kan dia bilang amamal qadhi dzarfun. Ya, seharusnya kan amamal qadhi dzarfun wa mudhaf ilaih. Namanya ada al-qadhi di situ. Ya, kecuali kalau dia bilang tadi amama dzarfun khabarun muqaddam, nah itu mungkin kita baru bisa mempertanyakannya. Tapi kan dia nyatakan sebagai khabar muqaddam adalah amamal qadhi, bukan amama saja. Tapi amamal qadhi itulah yang dia nyatakan sebagai khabar muqaddam. Wallahu a'lam. Kecuali kalau dia bilang amama khabarun muqaddam, nah ini mungkin kita perlu mempertanyakannya. Kok bisa amamanya yang dia nyatakan sebagai khabar? Karena realitanya pun enggak mungkin amama bisa jadi khabar tanpa al-qadhinya. Itu enggak mungkin. Sama seperti misalkan Muhammadun fil baiti, enggak mungkin fi-nya saja bisa jadi khabar. itu nggak mungkin tanpa albaitnya. Sebaliknya nggak mungkin albaitnya saja bisa jadi khabar tanpa fi. Sebab nggak mungkin kita bilang Muhammad adalah rumah atau tanpa ada rumah Muhammad adalah di, itu mustahil. Bagaimana bisa di menjadi predikat bagi Muhammad? Nah, yang bisa menjadi predikat bagi Muhammad adalah tarkibnya di rumah yang bisa menjadi predikat bagi Muhammad. Sebaliknya Muhammad di depan rumah. Ya, Muhammad di depan rumah, Muhammadun amamal baiti. Ya, kalau tadi Muhammadun fil baiti, nah ini Muhammadun amamal baiti. Mungkinkah amama yang menjadi khabar Muhammad? Enggak mungkin juga. Dan mungkinkah albait yang menjadi khabar Muhammad juga enggak mungkin. Jadi kasusnya sama. Intinya makanya disebutkan di awal-awal ya, di awal-awal di muqaddimah diterangkan kepada kita, dijelaskan kepada kita oleh penulis bahwa syibhul jumlah itu adalah sebuah susunan yang terdiri dari jar dan majrur atau qorof dan mudhaf ilaih. Sebuah susunan. Ya, sebuah tarkib yang terdiri dari jar dan majrur atau qorof dan mudhaf ilaihnya. Nah, ini yang namanya syibhul jumlah. Jadi catatan yang paling penting untuk kita camkan, syibhul jumlah itu adalah tarkib, bukan kalimat. Makanya kalau di bahasanya Ibnul Ajurrum ketika menjelaskan tentang khabar, khabar itu terbagi kepada dua, mufrad maksudnya kalimat, ya, mufrad maksudnya satu kalimat, sama satu lagi ghairu mufrad. Jadi khabar itu ada yang berupa mufrad, artinya yang menjadi khabar adalah satu kata. Ada pula khabar itu ghairu mufrad, yang menjadi khabar itu susunan, enggak satu kata. Nah, begitu. Mahum kira-kira. Contoh seperti tadi, Muhammad di rumah. Yang menjadi khabar itu dia ghairu mufrad. Kenapa? Karena yang menjadi khabar bagi Muhammad susunan. Nah, ini ghairu mufrad. Tapi kalau misalkan Muhammad anak Ali, mufrad atau ghairu mufrad? Anak Ali. Ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Mufrad. Hah? Iya, mufrad. Iya lah, Muhammad adalah anaknya. Kan begitu? Muhammad adalah anak. Tapi kalau tadi, Muhammad di rumah, gak bisa kita bilang Muhammad adalah di, atau sebaliknya Muhammad adalah rumah, kan begitu? Tapi kalau Muhammad anak Ali, ya memang Muhammad adalah anak. Nah, jadi berarti ini mufrad. Dimana yang menjadi khabarnya si Muhammad itu cuma kalimah, cuma satu kalimah. Cuma satu kata gitu. Tidak termasuk alinya. Jadi ya cukup dengan ibennya. Muhammadun ibn gitu aja. Iya, Muhammadun ibnu Aliin, kan gitu. Muhammadun ibnu Aliin. Nah, di mana yang menjadi khabar bagi Muhammad adalah ibennya itu, bukan berserta alinya. Kalau yang tadi Muhammad fil baiti, memang fil baitinya yang menjadi khabar bagi Muhammad. Tapi kalau Muhammadun ibnu Aliin, ibnunya itulah yang menjadi khabar bagi Muhammad. Ibnunya itulah predikat si Muhammad. Oh, khabarnya enggak tarkib idhofahnya itu sebenarnya. Enggak lah. Enggak. Iya, bukan tarkib idhofah. Walau ibnu Aliin adalah tarkib idhofah, tapi dari sisi khabar, ya khabarnya mufrad, bukan ghairu mufrad. Ya kita akui ibnu Aliin itu adalah tarkib. Tapi yang menjadi khabar bagi si Muhammad hanya anak itu. Hanya anak itu sama apa, hanya kalimat ibn itu begitu. Itu yang menjadi khabar bagi Muhammad. Nah, ini berarti mufrad. Nah, makanya kalau Ibnul Ajurrum menggunakan pendekatan yang lebih simpel dengan mengatakan al-khabaru ismani mufradun wa ghairu mufrad. Ini khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Nah, kalau di sini kan tadi penulis mengatakan bahwa khabar itu terbagi kepada tiga bentuk ya, yaitu khabar berupa ya, tadi khabar berupa isim zahir, kemudian khabar berupa syibhul jumlah dan khabar berupa jumlah, kan gitu. Jadi khabar berupa isim zahir, khabar berupa syibhul jumlah, khabar berupa jumlah. Nah, ada tiga. Sementara kalau Ibnul Ajurrum cuma bilang ada dua aja. Syibhul jumlah dan jumlah ini masuk kategori yang ghairu mufrad. Jelas? Baik, ada pertanyaan lain? Nah, jadi kasus amamal qadhi yang menjadi sebagai apa, yang menjadi sebagai khabar, maka di sini tarkibnya itulah yang jadi khabar, bukan perkalimah, atau dengan kata lain ini bukan khabar mufrad tapi khabar ghairu mufrad. Oleh karena itu kita enggak perlu heran kenapa amamanya tidak rafa, karena memang yang menjadi khabar bukan mufrad tapi ghairu mufrad. Terus kalau kita ingin tahu alasan amama itu mansub, itu nanti ada pembahasan sendiri. Intinya ya masing-masing dari kalimahnya tentunya punya uraian juga, punyanya i'rab. Ya amama punyanya i'rab, al-qadi punyanya i'rab. Adapun tarkibnya, maka mahalnya adalah rafa karena sebagai khabar. Jelas? Amama bukan mabni ya. Amama tidak termasuk isim mabni. Ya karena kalau kita lihat dari macam-macam isim mabni, amama enggak masuk. Amama tidak termasuk isim mabni. Dia bukan isim dhamir dan sebagainya. Nah, jadi dia mu'rab ya. Adapun kenapa i'rabnya nasab nanti akan kita bahas. Kemudian yang keenam, poin keenam dari pembahasan khabar. Jadi berarti selesai ya. Poin kelimanya itu ya juzu taqdimul khabar alal mubtada. Catatannya berarti tiga ini. Ya, jika keadaannya pada kasus tiga ini, maka boleh kita mendahulukan khabar daripada mubtada. Pertama tadi i'ta'us sadarah li ma'nal khabar. Ya, pertama i'ta'us sadarah li ma'nal khabar. Kemudian kedua, ya sabqun sabqu harfi nafyin wa istifhamin alaihima. Kemudian yang ketiga, jika kana al-khabar shibha jumlatin wal mubtada ma'rifatan. Apabila khabarnya berupa shibha jumlah dan mubtadanya berupa isim ma'rifah. Nah, kemudian yang keenam, kita masuk poin baru, yajibu taqdimul khabaru 'alal mubtada. Jadi kalau di atas tadi, kalau sebelumnya tadi yajuzu taqdim, ini yajib pula. Ya, lebih ekstrim lagi. Di mana wajib pula si khabarnya mendahului. Jadi seakan-akan enggak ada gunanya lagi si mubtada bernama mubtada, kan gitu ya, seakan-akan. Ya, tapi begitulah ketentuan yang ada di dalam bahasa Arab. Maka tadi saya katakan ya terkait masalah jumlah ismiyah itu terjadi variabel, walau aslinya tetaplah si subjek berada di depan. Nah, kalau jumlah fi'liyah kan memang predikat berada di depan. Kalau jumlah ismiyah, subjeklah yang berada di depan. Namun ternyata di jumlah ismiyah ini terjadi variabel seperti yang kita bahas pada saat ini. Nah, kapan yajibu taqdimul khabaru 'alal mubtada'i idza kana al khabaru shibha jumlatin wal mubtada'u nakiratan ghairu nakiratan ghairu mawsufin wala mudhafin. Wajibnya mendahulukan khabar terhadap mubtada. Pertama, ya ini catatannya, yang artinya kalau tidak dalam catatan-catatan berikut itu berarti nggak diperkenankan. Wajibnya mendahulukan, bahkan hukumnya wajib, statusnya wajibnya mendahului khabar daripada mubtada apabila khabarnya itu berupa syibhul jumlah tapi mubtadanya nakirah dan bukan berupa sifat, apa, dan tidak disifati lagi tidak sebagai mudhaf. Jadi itu ketentuannya. Ya, catatannya banyak sekali nih ya. Jadi ketentuannya banyak sekali. Apabila khabarnya itu berupa syibhul jumlah, satu. Dan apabila mubtada-nya itu berupa isim nakirah yang, ya masih ada yang lagi, yang tidak disifati dan yang tidak sebagai mudhaf. Contohnya fi baitina rajulun. Nah, ini wajib. Fi baitina rajul. Tapi kalau misalkan fi baitina ibnu aliyin. Fi baitina ibnu aliyin, maka ibn sebagai mudhaf. Ya kan? Fi baitina ibnu aliyin, maka ini enggak wajib. Boleh kita bilang ibnu aliyin fi baitina. Atau misalnya fi baitina rajulun alimun. Maka ini enggak wajib. Bisa kita katakan rajulun alimun fi baitina. Tapi kalau misalkan enggak dalam keadaan keduanya itu, maka wajib. Enggak boleh kita bilang rajulun fi baitina. Wajib kita bilang fi baitina rajulun. Mafhum? Jelas ya? Jadi kalau fi baitina ibnu aliyin, ini enggak wajib. Kita bisa katakan, kita bisa balikkan ke hukum asalnya. Ibnu aliyin fi baitina. Atau fi baitina rajulun alimun, maka ini enggak wajib. Kita boleh balikkan ke hukum asalnya. Rajulun alimun fi baitina. Tapi kalau misalkan fi baitina rajulun, maka ini wajib, enggak bisa kita balikkan ke hukum asal. Berarti ini kan khabar ini masih bunyi pula. Iya. Tidak mensifati mubtada'nya. Bukan. Khabarnya berupa sibul jumlah. Mubtada'nya berupa isim nakirah yang dalam keadaan tidak disifati dan dalam keadaan tidak sebagai mudhaf. Si mubtada'nya itu tadi. Jadi si mubtada'nya itu tadi tidak dalam keadaan disifati, gitu ya, nakirah. Iya, nakirah ya kan, mubtada'nya itu dalam keadaan nakirah dan dalam keadaan tidak disifati, si mubtada'nya ini, dan dalam keadaan tidak sebagai mudhaf, si mubtada'nya tadi. Jelas? Iya, pertanyaan bagus. Jelas atau belum jelas kira-kira tentang yang pertama ini? Jelas? Baik. Ini yang pertama. Yang contohnya ya, misal fi baitina rajulun, itu tadi udah. Kemudian contoh lain, indi dinarun. Maka ini enggak boleh. Kita kembalikan ke aslinya. Dinarun indi itu enggak boleh. Kenapa? Karena dinarnya itu tidak disifati, karena dinarnya nakirah dan tidak disifati dan tidak sebagai mudhaf. Jadi karena dinarnya nakirah dan tidak disifati dan tidak sebagai mudhaf. Tapi kalau seandainya dia walaupun dia nakirah namun disifati, maka boleh kita balikkan ke aslinya. Atau walaupun dia nakirah tapi sebagai mudhaf, maka boleh kita kembalikan ke aslinya. Contohnya indi dinaru rajulin. Indi dinaru rajulin umpama kan. Maka boleh kita balik dinar rajulin indi. Ada bagian. Berarti udah kaidah. Iya, wajib. Karena wajib katanya. Kemudian yang kedua yang juga wajib mengedepankan khabar terhadap mubtada. Idza kana al-khabaru min al-alfadhi allati laha as-sadaratu ka asma'il istifham. Apabila ya ini wajib kita mendahulukan si mubtada'a, si khabarnya. Apabila khabarnya itu berupa lafaz-lafaz yang punya pokok makna, allati laha sadara, yang punya, yang menjadi inti. Jadi lafaz-lafaz yang menjadi inti dari sebuah kalam, walau dia predikat tapi justru dia inti dari sebuah kalam. Dianya predikat namun justru dia itu inti dari sebuah kalam. Contohnya apa itu lafaz-lafaz yang dia itu menjadi inti dalam sebuah jumlah, padahal sebenarnya dia predikat, padahal sebenarnya dia adalah khabar. Yaitu seperti asma'ul istifham, isim-isim istifham. Maka isim-isim istifham ini adalah lafaz-lafaz di mana dia merupakan inti di dalam jumlah. Sehingga jika asma'ul istifham ini menjadi khabar, dia mesti didahulukan. Contohnya matal imtihanu. Mata itu adalah predikat. Gak mungkin dia bisa menjadi subjek. Mata adalah predikat. Al imtihanu, ujian, adalah subjek. Namun di sini kita gak bisa katakan al imtihanu mata. Wajib kita katakan mata al imtihanu. Kenapa? Karena mata adalah al-fadhul ladzi lahu sadara. Lafaz-lafaz yang apa namanya itu berstatus sebagai inti, inti dari sebuah jumlah. Dan demikian. Mafhum kira-kira ini. Idza kana al-khabaru min al-alfadhi allati laha as-sadara ka asma'il istifham, maka yajibu taqdimu al-khabar 'ala al-mubtada'. Kalau misal kenapa dia bisa jadi? Ya, silakan. Ini khusus isim istifham. Bukan, ini hanya salah satu contohnya. Iya, ka asma'il istifham seperti isim-isim istifham. Berarti seluruh isim istifham termasuk ini. Iya, termasuk lafaz-lafaz yang punya inti, ya, lahas sadara, yang memiliki inti. Karena memang kan kalau kita perhatikan al-imtihanu mata, ujian itu kapan? Sebenarnya kan inti dari pertanyaan kita adalah kapan, kan gitu? Waktunya. Iya, kan gitu. Kapan? Kan itu inti dari pertanyaan kita. Kapannya itu, bukan ujiannya. Walau kapan tetap nggak bisa kita bilang sebagai mubtada, nggak bisa kita bilang kita nyatakan sebagai subjek. Tetaplah dia itu sebagai predikat. Walau inti, tetap predikat. Ya, selama ini kan yang kita ketahui, subjek itulah inti dari sebuah pembicaraan, kan gitu. Nah di sini kapan ini nggak bisa kita jadikan sebagai subjek, tetap saja dia itu adalah predikat. Namun karena predikatnya berupa inti, ya, memiliki apa namanya berupa lafaz inti, kan, makanya dia didahulukan daripada isim mubtada dan ini wajib. Singkatnya yang kita nyatakan mubtada tetaplah al-imtihan, tidak bisa kita nyatakan matanya yang sebagai mubtada. Mata mubtada al-imtihan khabar nggak bisa. Karena kalau kita amati dan kita resapi pun, nggak mungkin mata itu sebagai predikat. Al-imtihan sebagai, nggak mungkin mata sebagai subjek, al-imtihan sebagai predikat. Tetap saja al-imtihan lah yang subjek, mata lah yang predikat, sehingga berarti mata tidak mungkin dikatakan mubtada. Tidak mau nggak mau khabar, karena khabar itu adalah predikat. Sementara subjek itu, mubtada itu adalah subjek. Kira-kira ini. Ya atau pakai ketentuan aja. Ya, kalau misalkan sulit untuk dipahami, ya udah berdasarkan ketentuan aja. Pokoknya mata al-imtihan, matanya adalah khabar, al-imtihannya lah yang mubtada. Kalau enggak bisa meresapi, mata itu adalah al-fadhul lati al-fadhul lati laha sadara. Al-fadhul lati laha as-sadara. Ya, tapi lama-lama nanti akan bisa apa namanya? Antum akan bisa merasapi bahwa memang asmaul istifham ya minal al-madhi allazi lahu sadara. Jadi isim istifham itu termasuk lafaz-lafaz yang punya inti. Inti ungkapan. Tapi juga tetap tidak bisa dinyatakan subjek. Artinya dia tetap dalam status predikat. Makanya mau enggak mau matanya tetap yang kita katakan sebagai khabar. Tapi kenapa di depan? Ya, jadinya solusinya khabar muqaddam gitu. Paham kira-kira? Setiap kan ada man. Ya. Man itu bisa termasuk di dalamnya ini. Dimasukkan ini. Iya, sama. Misalkan man aliyun, maka aliyun mubtada, man khabar. Karena memang secara apa namanya, secara persapan ya, persapan dalam sebuah bahasa, man itulah yang jadi predikat. Man aliyun, maksudnya kan itu sebenarnya Ali itu adalah siapa. Tapi kita nggak bisa bilang begitu, nggak bisa bilang aliyun man, karena ketentuannya memang harus dikedepankan ya, mannya. Jadi man aliyun, tapi aslinya kan man itu memang tetaplah sebagai predikat bagi Ali, bukannya Ali yang menjadi predikat bagi man, itu mustahil. Ya mustahil Ali yang menjadi predikat bagi man. Mannya subjek. Berarti ketika dibalik Aliun man, harus ada lagi di depan yang lain juga. Enggak bisa. Memang si mannya harus diletakkan di depan. Gitu. Ya jibu tuh. Iya. Karena jadi dia. Aslinya memang tetap Aliun man, itu kan aslinya. Aliun man, man predikat. Ali adalah siapa kan siapa itu yang pantas untuk menjadi predikat bagi Ali, sementara Ali tetap sebagai subjek. Gak mungkin Ali predikat bagi siapa, itu mustahil. Coba kita, kalau misalkan kita mampu meresapinya, gak mungkin Ali sebagai predikat bagi siapa, yang pantas adalah siapa yang menjadi predikat bagi Ali. Kenapa? Itu bisa kita buktikan dari jawaban Aliyun ibnu Muhammadin. Ali adalah anak Muhammad umpama. Jadi dari situ bisa kita pahami bahwa man adalah predikat. Cuma predikatnya ini wajib didepankan. Nah sehingga ketika predikatnya wajib didepankan, ya karena namanya predikat, maka nggak bisa kita bilang dia mubtada karena dia predikat. Yang bisa kita bilang hanyalah khabar, sebab khabarlah yang berstatus sebagai predikat. Tapi kenapa di depan? Ya maka solusinya kita katakan khabarun muqaddam, bahkan wajib. Paham kira-kira ini? Ya memang beginilah ya. Apa namanya tuh hampir di rata-rata bahasa yang ada di dunia ini. Ya, ada permasalahan-permasalahan variabel. Ya. Yang mau nggak mau kita terima. Ya jadi siapa Ali? Kapan imtihan? Kan? Ya, aslinya memang sebetulnya Ali itu adalah siapa? Ujian itu adalah kapan? Kan itu aslinya. Nah kemudian, wallahu a'lam. Jelas kira-kira. Diterjemahkan itu kena jadinya. Iya kena. Jadi ya, kan? Ada adalah yang kena iya. Jadinya. Iya betul. Karena memang bahasa Indonesia itu dapat dipahami dengan adanya adalah kan gitu. Jadi kan Ali itu adalah siapa? Kan itu aslinya. Kan nggak mungkin siapa adalah Ali kan? Nggak mungkin ya. Siapa adalah Ali? Nggak mungkin siapa menjadi subjek dan Alinya menjadi predikat. Terus bagaimana dengan ini? Ya maka kita mau nggak mau bilangnya ini adalah khabar yang didahulukan. Ya mau nggak mau begitu. Karena nggak bisa kita bilang mubtada walau dia di depan. Sebab memang statusnya adalah predikat. Jadi yang bisa dibilang apa? Status yang bisa dinyatakan sebagai predikat adalah khabar. Mubtada status sebagai subjek. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya itulah yang pentingnya bagi kita untuk memahami subjek predikat, untuk terlebih dahulu memahami musnad dan musnad ilaih, baru masuk ke wazifah rincian. Jadi mubtada, khabar, fa'il dan sebagainya itu wazifah rincian. Wazifah umumnya ya dua itu aja, musnad dan musnad ilaih. Wallahu a'lam. Itulah penting bagi kita untuk memahami. Ya kalau memang kita mau mendalami bahasa Arab, penting bagi kita untuk memahami permasalahan isnad ini, permasalahan musnad dan musnad ilaih. Karena mubtada, khabar, fa'il, perincian wazifah secara terperinci. Maksudnya musnad ilaih itu terbagi lagi kepada beberapa bagian. Ada yang fa'il, ada yang mubtada, ada yang isim kana dan sebagainya. Ada yang naibul fa'il. Wallahu a'lam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wajibnya khabar didahulukan dari mubtada adalah idza tasala al-mubtada bi dhamirin ya'udu 'ala ba'dil khabar. Apabila mubtada terhubung ataupun bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian khabar. Ya, kalau Ibnu Aqil ya sebagaimana yang kita bahas kemarin pagi itu lafaznya ya konteksnya menggunakan ungkapan idastamala. Idastamala al-mubtada'u bi dhamirin. Bukan idattasala al-mubtada'u bi dhamirin. Kenapa? Karena memang bukan mubtada yang nyambung tapi dhamir yang nyambung. Bukan mubtada yang terhubung yang nyambung tapi dhamirlah yang nyambung ke mubtada. Kalau mubtada yang nyambung ke dhamir berarti dhamir dulu baru mubtada kan gitu ya. Ya faktanya ya mubtadanya dulu baru si dhamirnya. Berarti dhamir yang nyambung. Jadi enggak tepat kalau kita katakan idza tasala al-mubtada bi dhamirin. Makanya kalau Ibnu Aqil menggunakan ungkapan idza istamala al-mubtada bi dhamirin. Nah itu ucapan konteks yang benar. Jadi kalau misalkan mau pakai konteks tasala gimana? Justru ba-nya kita letakkan di mubtada. Idza tasala bil mubtada'i dhamirun. Semestinya atau kita balik, idza tasala dhamirun bil mubtada'i. Begitu. Ya ini masalah tatanan bahasa atau kefushahan di dalam sebuah bahasa. Untuk kita rasati ittasala itu nyambung loh. Yang namanya nyambung itu di belakang loh gitu. Bukan di depan. Jadi enggak patut sifat nyambung ini dimiliki oleh mubtada. Sepatutnya sifat nyambung ini dimiliki oleh dhamir kan gitu. Ya inilah bedanya orang dahulu dengan orang sekarang. Di mana orang terdahulu imajinasi mereka terhadap pemahaman persapan bahasa itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang sekarang. Makanya itu juga lah sebabnya kenapa para ulama selalu menjelaskan untuk kita kembali kepada pemahaman para salaf, karena pemahaman mereka terhadap Quran itu lebih konkret dan lebih akurat dibandingkan pemahaman orang sekarang terhadap Quran dan Hadis, karena mereka masih murni memahaminya, persapan mereka terhadap bahasa itu masih tinggi, tingkat tinggi, berbeda dengan orang sekarang. Persapan terhadap bahasa itu sudah amiyah, dia nggak fushah lagi, itu beda. Makanya di dalam ilmu tarjih, kepiawaian seseorang di dalam ilmu bahasa itu menjadi tolok ukur untuk dirajihkan fatwanya dia. Sehingga kita dapat merajihkan pendapatnya dia dan memarjukan pendapat rivalnya. Ya, kenapa? Karena dia punya kealiman di dalam ilmu bahasa, punya penguasaan yang luas terhadap ilmu bahasa. Ya makanya tidak berlebihan ketika Imam Syafi'i berkata, ya, barang siapa yang melaut, yang luas mendalam di dalam ilmu bahasa, niscaya dia akan dapat menggapai ilmu-ilmu yang lain. Wallahu a'lam. Karena daya nalarnya pun bertambah. Ketika dia mampu meresapi bahasa secara mendalam, maka daya nalarnya pun bertambah terhadap ilmu-ilmu yang lain. Ya itulah pentingnya ilmu bahasa. Contohnya, ya terkait permasalahan yang jim. Contohnya lissalamati taba'a, taba'a atau tiba'atu, tiba'atuhu. Ya, jadi lissalamati tiba'atuhu. Lissalami, ya lissalamati apa? Lissalami tiba'atuhu. Lissalami jarun wa majrurun khabarun muqaddam. Tiba'atuhu, tiba'atu mubtada mu'akhar marfu'un bidhammah wal ha' dhamirun muttasil. Ya, ini baru benar ya. Dhamirun muttasil. Ya, dhamirnya yang nyambung berarti kan, bukan mubtada-nya. Kan gitu ya. Jadi secara pensifatan saja kita sadar bahwa yang patut untuk diberi sifat muttasil adalah dhamir, bukan mubtada'un muttasilun kan gitu. Ya, tapi dhamirun muttasilun bil mubtada. Ini baru benar. Dhamirun muttasilun bil mubtada. Ya'udu 'ala al-khabar wa huwa as-salam. Wallahu a'lam. Nah, ini wajib ya. Wajib kita mengedepankan khabar daripada mubtada'nya. Apabila pada mubtada'nya terdapat dhamir, ya, apabila pada mubtada'nya istamalat dhamir, ya, terdapat dhamir yang kembali kepada si khabarnya, ya, yang kembali kepada sebahagian dari komponen khabarnya, ala ba'dil khabar, ya, yang kembali kepada sebahagian dari komponen khabarnya. Ya, seperti contoh di sini, lissalami. Khabarnya berupa ghair mufrad. Ya, khabarnya berupa ghair mufrad. Lam dan assalam. Ya, lam dan assalam. Nah, kemudian pada mubtadanya, yaitu mubtadanya tiba'ah, pada mubtadanya terdapat dhamir yang kembali kepada salah satu dari komponen mubtadanya, komponen khabarnya, yaitu assalam. Maka kalau kondisinya seperti ini, wajib si khabarnya didahulukan. Jadi lissalami tiba'atuhu. Inilah tiga keadaan wajibnya khabar didahulukan daripada mubtada. Nah, ada pertanyaan lain? Ya, misal contoh lain. Lil baiti babuhu. Ya, lil baiti babuhu. Milik rumah itu pintunya. Ya, ia kembali kepada rumah. Nah, ini enggak boleh kita bilang babuhu lil baiti. Pintunya milik rumah. Ya, nyanyak mau kembali ke mana kan gitu. Jadi lil baiti babuhu. Jadi milik rumah itu pintunya. Ya, sebenarnya ini sama seperti ungkapan kita rumah itu ada pintu kan gitu. Ya. Rumah itu ada pintunya. Cuma susunannya milik rumah itu pintunya. Ya, lil baiti babuhu. Milik rumah itu pintunya. Ya, maksudnya ada pintu bagi rumah tersebut. Ada pintu bagi rumah tersebut. Nah ini nggak bisa kita bilang babuhu lil baiti, ya maka haknya itu mau kita kembalikan ke mana? Nah, ini wajib, ya kan? Wajib dikedepankan. Jelas? Ini ungkapan sebagian khobar berarti khobarnya harus goyrum. Baik, ya berdasarkan konteks berarti artinya khobarnya berupa goyrum mufrad. Nggak mungkin berupa mufrad. Tepat. Karena dikatakan ya'udu ala ba'dil khabar ahsanta. Ya ya'udu ala ba'dil khabar. Artinya khabarnya ghairu mufrad, ya berupa tarkib lah. Nah, jelas? Ya, pertanyaan bagus. Ya, apa pernyataannya bagus ya, bukan pertanyaan itu. Insyaallah, barakallahu fiik. Yang terakhir? Ya, enggak, bukan yang terakhir ya. Iya. Yang ketujuh, qad yata'addadul khabaru. Ya, qad yata'addadul khabaru. Terkadang khabar itu ta'addud. Terkadang khabar itu ta'addud. Jadi memang ta'addada. Kalau secara bahasa itu artinya berbilang, kan gitu. Jadi terkadang khabarnya itu berbilang, ya, terkadang khabarnya tajud. Nah berarti yang berbilang itu suami atau istri? Ya istri. Jadi berarti yang tepat sebenarnya adalah istri tajud, gitu. Karena yang berbilang itu adalah istri kan ya, bukan suami ya. Ya kan gitu ya. Jadi seharusnya ungkapan yang tepat itu istrinya berbilang. Jadi bukan dia ta'adud ya, tapi istrinya berbilang, istrinya ta'adud ya. Jadi dalam bahasa Arabnya ya ya ta'ad apa namanya tata'addadul tata'addadu zaujatuhu. Ya, jadi zaujahnya ada iya berbilangan. Ya itu kalau dalam bahasa Arab. Jadi jangan pula nanti kita bilang ya ta'addadu ya. Muhammadun, Muhammad berta'adud gitu ya. Berarti Muhammadnya ada 2 atau 3 atau 4 kan gitu jadinya. Ada demikian. Wallahu a'lam. Ini ya supaya nanti Pak Santum menerjemahkannya ke bahasa Arab agar tahu asal makna daripada ta'addada ya ta'addadu. Karena kan di bahasa kita kan selalunya begitu ya, Bang Budi ta'adud kan gitu ya. Bang Budi yang ta'adud gimana ceritanya? Berarti bininya kawin lagi kan gitu. Dan layang dia. Ayo, masya Allah. Nah itu maksudnya kalau di bahasa kita nggak apa-apa karena itu kan udah sama-sama maklum ya, kita udah sama-sama tahu. Tapi perlu untuk kita sadari juga bahwa yang dimaksud dengan ta'addada itu berbilang. Nah berbilang dari katanya, dari kalimatnya berbilang, berarti yang berbilang adalah istri bukan suami. Jadi yang pantas menyandang gelar berbilang adalah istri bukan suami yang pantas menyandang gelar berbilang atau yang memiliki sifat berbilang. Nah seperti di sini mubtadanya punya banyak khabar. Nah kan kita nggak bilang mubtadanya punya banyak khabar. Kita nggak bilang mubtadanya ta'addud. Tapi yang benar adalah khabarnya ta'addud. Wallahu a'lam. Nah seperti kalimat mu'alif di sini ya qada ya ta'addadul khabaru. Jadi bukan qada ya ta'addadul mubtada'u begitu. Kan mubtada yang punya banyak khabar kan? Kalau begini ceritanya kan? Iya, tapi kita nggak bilang mubtada yang ta'addud. Namun yang dibilang oleh penulis adalah khabarnya yang ta'addud. Ya kan memang khabarnya yang berbilang. Ya ini pelajaran yang mungkin bisa kita petik. Ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya terserah lah. Kalau mau dirubah-rubah ya kan? Kalau mau ngerubah mungkin ungkapan yang tepat itu istrinya Fulan ta'addud. Cuma mungkin kita bakal nyambung. Nggak nyambung gitu. Ya, di sini ada ungkapan ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Gimana? Ta'addadatil asbab. Mm-hmm. Sebab-sebab itu kan banyak. Yeah. Kan sebab kematian itu berbilang sementara yeah. Kematian sendiri satu. Iya, betul. Iya, sama paham baru jam. Iya kan? Iya, betul. Ya jadi ya istri itu banyak. suaminya satu kan gitu. Jadi nggak mungkin suaminya tahajud ya. Makanya tadi kan bilang kalau misalkan kita bilang Bang Budi tahajud berarti bininya kawin lagi kan gitu. Ya, kalau kita bilang Bang Budi tahajud berarti bininya kawin lagi kan gitu. Ya wallahu a'lam. Itulah apa ya, pergeseran bahasa ya, itu diakibatkan oleh apa, bercampur baurnya, ikhtilafnya apa namanya, Arabi dengan Ujma kan gitu ya, dengan Ajami. Jadi akibat dari bercampurnya Arabi dengan Ajami, maka terkontaminasilah kemurnian ya, daripada bahasa tersebut ya, kefusahan dari bahasa itu. Makanya jalan yang paling tepat memang benar adalah maksudnya jalan yang paling tepat di dalam memahami Quran dan Sunnah yang benar adalah memang yang kembali kepada ucapan para salaf, karena mereka minim ya, dari terkontaminasinya kerusakan di dalam memahami bahasa. Ya, Allah a'lam. Itu merupakan jalan yang tepat manhajus salaf. Cuma jangan sembarangan nuduh orang nggak bermanhaj salaf ya, ini jadi masalah lagi ya. Jadi seakan-akan cuma dia yang bermanhaj salaf kan, itu perlu ditelaah lagi kan, jangan-jangan justru yang mengklaim ini yang nggak bermanhaj salaf kan gitu. Wallahu a'lam. Ya, jadi kita sebisa mungkin dan berusaha untuk mengikuti manhajnya mereka. Ya banyak kan kasusnya kan ya, seperti tadi dapat lagi itu ada ya, taat Badul Khawar kan ya, ya itulah yang terjadi saat ini ya. Wallahualam. Kemudian contoh lain an-nailu, contohnya ar-rummanu hulwun hamidun ya, di sini kita lihat khabarnya ta'adduk bukan mubtada'nya ya, khabarnya ta'adduk. Kemudian an-nailu sakhiyun wafiyun fayyadun bil khair. Lalu yang kedelapan, yuhdafu al-khabaru fi ba'di mawadi'i. Fi ba'di mawadi'a ya, karena sebagai mudhaf ilaih, bukan sebagai mudhaf ya. Baik, jadi yuhdafu al-khabaru fi ba'di mawadi'a. Sayati syarhuha fi makani, fi makaniha. Wa min hadhihi al-mawadi' idha kana al-mubtada'u ba'da lawla. Ya, jadi yang kedelapan ini, poin yang kedelapan terkait pembahasan khabar ini adalah tentang dibuangnya khabar pada beberapa tempat, pada sebahagian tempat. Yang permasalahan ini akan datang penjelasannya secara khusus di tempatnya. Jadi saya tisyarhuha fi makamnya. Jadi permasalahan dibuangnya khabar dari sebahagian tempat itu akan datang keterangannya di tempatnya tersendiri. Wa min hadhil mawadhi, dan di antara tempat-tempat tersebut, ini tempat-tempat dibuangnya khabar, idza kana al-mubtada' ba'da laula, kalau khabarnya terletak setelah kata laula, setelah kata laula, maka mubtada'nya dibuang. Sebagai contoh, laula tabibu ma syafiya al-maridu, laula tabibu ma syafiya al-maridu. Nah, at-tabibu mubtada', karena memang subjek dianya di situ. Tapi mana khabarnya? Bukan ma syafiya al-maridu. Karena masyafial maridu itu jawaban dari laula. Lalu kabarnya mana? Kabarnya dibuang. Apa takdirnya? Ya, takdirnya adalah wa takdiruha laula tabibu mawjudun wa qad hudifal khabaru. Dan sungguh kabarnya telah dibuang. Nah, itu yang pertama diantaranya. Kemudian idza kana al-mubtada' sharihan fil qasam. Kalau mubtadanya itu sharih pada permasalahan qasam, sumpah. Contoh, la'amruka innal hayata kafahun. Maka innal hayata kafahun ini adalah jawaban bagi qasam. Ya, pokoknya jumlah baru. Innal hayata kafahun, jumlah baru. Lalu mana khabar untuk la'amruka, ya, mubtada amr? La'amruka mubtada'un wa qasami khabarul mubtada'. Kenapa qasaminya bisa dibuang? Kalimat qasaminya bisa dibuang karena memang lafaz ini ya, mubtada'nya ini itu sharihan fil qasam. Sharih di dalam permasalahan qasam. Jadi kata qasaminya enggak perlu lagi. Cukup kita bilang la'amruka. Nah, begitu. ini apa namanya salah satu tempat bolehnya mubtada. Demi umurmu, itu kan sebenarnya aslinya demi umurmu sumpahku, kan gitu. Demi umurmu adalah sumpahku. Ya, umurmu adalah sumpahku, itu kan aslinya. Tapi karena kata umurmu ini sudah sharih di dalam permasalahan qasam, jelas ya, jelas di dalam permasalahan qasam, maka sumpahku nya enggak perlu disebutin lagi, dia dibuang. Aslinya umurmu adalah sumpahku. Kemudian juga boleh mubtada mana nih apa tadi dibuangnya khabar itu pada tempat berikut idza utifa 'alal mubtada'i biwawin tadullu 'alal musahabah. Jadi kalau misalkan ada pengatofan terhadap mubtada yang pengatofannya itu dengan waw yang menunjukkan yang menunjukkan makna musahabah, bersamaan, beserta. Contoh kullu jundiyin wasilahuhu. Kullu jundiyin wasilahuhu. Wa taqdiruhu kullu jundiyin wasilahuhu muqtarinani. Ya itu aslinya. Tapi karena memang wawnya itu adalah waw yang menunjukkan makna musahabah, maka muktarinaninya ini dibuang. Terkesan enggak diperlukan lagi sebab wawnya sudah menunjukkan makna musahabah. Jadi masing-masing ataupun setiap tentara itu, setiap prajurit itu bersama pedangnya, bersama senjatanya. Nah, aslinya setiap prajurit, ya, setiap prajurit dan senjatanya berbarengan, muktarinan. Itu aslinya. Tapi kata-kata berbarengan ini enggak perlu lagi karena wawnya sudah menunjukkan makna musahabah. Nah, ini boleh dibuang. Wa qad hudifal khabaru wa huwa muktarinan, dan sungguh telah dibuang khabarnya yaitu adalah muktarinan. Jadi, setiap tentara beserta pedangnya. Ya, setiap prajurit beserta pedangnya. Nah, ini khabarnya mana? Khabarnya muktarinani. Kedua-duanya beriringan. Tapi enggak perlu lagi dibilang karena memang wawnya itu sudah bermakna beserta, apa? Sudah bermakna musahabah. Wallahu a'lam. Nah, inilah tempat-tempat dibuangnya khabar, yang ini nanti akan datang penjelasannya di dalam tempatnya. Tanyakan mungkin Pak Rudi. Ya, silakan. Wasilahu. Wasilah